Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qadhibillahi izakumullah. Kita akan memasuki surat berikutnya dari juz amma. Ya, ini kita masuk kepada surat Al-Mutaffifin. Berkata penulis Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, tafsir surat Al-Mutaffifin wa hiya makkiyah. Tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana surat ini diturunkan di Mekah. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, Allah menyatakan wailul lil mutaffifin, kebinasaanlah bagi orang-orang yang mengurang-urangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, yakni orang-orang yang apabila mereka meminta timbangan pada manusia, maka mereka minta dipenuhi timbangannya. Bahkan kalau bisa diangeti, dilebihkan timbangannya atau takarannya. Jadi di saat dia membeli barang kepada orang dengan model takaran atau timbangan, maka dia inginnya dipenuhi timbangan tersebut, tidak mau dirugikan sedikit pun, bahkan mintanya kalau bisa ditambah. Wa idza kaluhum, akan tetapi di saat mereka menimbang untuk manusia, menakar awazanuhum atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka mengurang-uranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak merasa yakin bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan? Di yaumin azim, di hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul alamin. Qala Sa'di, berkata Sa'di, wail kalimatu adabin wa wa'idin. Wail itu adalah kalimat adab dan ancaman. Disebutkan dalam beberapa atar, wail ini adalah nama lembah di dalam neraka. Nama lembah yang ada di dalam neraka. yang artinya itu merupakan ancaman berat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam timbangan. Wa fassara Allah al-mutaffifin biqauli, dan Allah menjelaskan orang-orang yang melakukan kecurangan tersebut dengan alladzina idza ta'alu 'alan nas ay akhadhu minhum wafa'an amma thabata lahum tibalahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Yani orang-orang yang apabila mereka menimbang untuk dirinya kepada manusia, artinya mereka yang membeli barang kepada pedagang, maka mereka mengambil bagian mereka dengan penuh, minta untuk dipenuhi timbangannya atau takarannya, tidak mau sedikit pun dikurangi, dan itu hak dia. Sampai pada kalimat ini tidak ada salahnya minta untuk dipenuhi haknya. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, posisi dia yang sebagai pedagangnya, al-kail ya, kaluhum, kail itu artinya takaran. Kalau di tempat kita, takaran yang ma'ruf adalah liter. Itu ditakar. Berapa liter? Kalau wazan, itu timbangan. Dengan kilogram satuannya. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kail, ada wazan. Sebagaimana sekarang pun demikian. Wa idza kaluhum aw wazanuhum ay idza a'tau nas haqqahum alladzi linnas 'alaihim bikailin aw waznin yukhsirun. Ini di saat mereka memberikan kepada manusia hak mereka dengan sukatan, takaran ataupun timbangan, mereka mengurang-uranginya. Yukhsirun ay yang kusunahum bidzalik, mereka mengurang-uranginya. Ya, mengurang-urangi hak manusia. Imma bimikyalin wa mizanin nafisain au bi'adami mil'il mikyal wal mizan. Imma dengan mengurangi mikyal, ya, mengurangi sukatan atau timbangannya. Jadi dia akali dari alat timbangannya itu sendiri, dia akali. Dibikin senter padahal sebenarnya tidak senter itu. Sudah ada berat beban pada neraca timbangan yang satunya yang tidak ada barang di situ. Yang untuk tempat menaruh daripada alat timbangannya. Sedangkan alat yang untuk menaruh barang yang akan ditimbang tentunya masih kosong. Disenterkan padahal sudah ada selisih satu on mungkin atau setengah on. Dia perlihatkan ini sudah senter, sudah sejajar. Baru kemudian ditaruh 1 kilo misalnya. Padahal ini berarti tidak ada 1 kilo. Karena di situ tadi sudah dia buat sedemikian rupa. Kemudian bagian yang barangnya seolah-olah sudah senter. Ini masuk di dalam kategori mutaffifin, orang-orang yang melakukan perbuatan yang diancam di dalam ayat ini, mutaffifin. Dengan digital pun juga sama, bisa dilakukan kecurangan-kecurangan karena digital pun juga bisa diatur sedemikian rupa. Maka itu semua masuk di dalamnya, ancaman orang-orang yang melakukan perbuatan kecurangan di dalam timbangan. Au bi'adami mil'il mikyal wal mizan, atau dengan tidak memenuhkan timbangan. Ya. Kalau timbangan tentunya sulit, tapi sukatan itu sangat mungkin. Ya. Disukat belum sampai penuh sudah dituang, sukat lagi belum sampai penuh sudah dituang. Tuh, literan misalnya belum sampai habis sudah digunakan untuk ngambil lagi minyak misalnya. Ya, disop begitu memang sudah sampai ya terjungkir begini, tapi di situ masih banyak yang nempel. So, sudah langsung untuk nimbang lagi ini yang kedua ya, 2 liter, 3 liter. Padahal di situ sudah masih nempel banyak. Kalau dikumpulkan ya bisa keuntungan yang cukup besar bagi si pedagang. Maka hal-hal seperti ini masuk dalam perbuatan mutaffifin, orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam jual beli. Dan metode orang melakukan kecurangan itu banyak sekali. Dan tidak mesti barang yang dijual adalah barang-barang rumah tanggaan, minyak, beras, buah-buahan juga sama. Semua yang bisa ditimbang. Atau timbangannya betul-betul istilahnya sahih, benar timbangannya. Tetapi dia melakukan kecurangan di saat memasukkan barang-barang tersebut. Dimasukkan ke wadah begitu, disengajakan dia keluarkan. Tanpa pengetahuan daripada si pembeli. Dia keluarkan satu jeruk satu, gelundungkan ke bawah, gak ketahuan. Nanti kalau yang beli banyak lumayan, terkumpul 1 kilo, dia mendapatkan keuntungan gratis. Demikian pula jualan material itu juga sama. Jualan pasir, jualan bata, misalnya ada sisi-sisi yang kemudian dikurangi. Satu pickup ternyata di situ tidak sampai satu pickup. Bagian tertentu atau ledok begitu. Al-muhim, pengurangan-pengurangan apapun bentuknya, yang apabila kita diperlakukan seperti tidak terima, maka jangan memperlakukan orang dengan perlakuan tersebut. Karena hal tersebut merupakan bentuk daripada mutaffifin. Bentuk daripada perbuatan orang-orang mutaffifin yang terancam di dalam ayat ini. Au nahwu dzalik, fa hadza sariqatun li amwalin nas, maka ini merupakan sariqah, pencurian terhadap harta orang. Wa adam insafin lahum minhum, dan menunjukkan bahwa dia tidak adil dalam bersikap. Ini sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Di dalam hadis Rasul disebutkan oleh Ibn Abbas, lamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nasi kailan, fa anzalallah wailul lil mutaffifin fahassanul kaila ba'da dzalik. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling jelek dalam takaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wailul lil mutaffifin. Kalau tadi disebutkan ayat ini atau surat ini makkiyah, maka tentunya ini sudah turun di Mekah. Bisa jadi turun dua kali, kita tidak tahu, dengan ucapan Ibn Abbas, atau maksudnya adalah kemudian dibacakan kepada mereka surat ini, wallahu a'lam. Wailul lil mutaffifin dan seterusnya. Maka setelah itu mendengar ayat tersebut, mereka kemudian memperbaiki timbangan. Tidak perlu untuk minta dipenuhi, masing-masingnya sudah otomatis memenuhi timbangan. Baik penjual maupun pembeli, mereka takut mengurangi hak saudaranya. Hadis dikeluarkan oleh Nasa'i Ibnu Majah dan dinyatakan hadisun hasan. Asy'ari Athiyah Muhammad Salim mengatakan, nazalat fi rajulin kana lahu mikyalan, Surat ini turun, ya, surat Al-Mutaffifin, terkait dengan seseorang yang dia ini memiliki dua sukatan, dua alat untuk menakar. Jadi punya standar ganda dalam takaran. Kabir wa saghir. Ya mungkin selisihnya tidak terlalu mencolok kalau tidak betul-betul diperhatikan. Di saat dia kulakan, beli, ya, orang datang kepada dia mau menjual beras. Kalau zaman dulu tentunya ya korma, zabib, kayak gitu. Anggur, gandum. Datang kepada dia, ini saya mau menjual ini. Oh iya, keluarkan. Takaran yang besar. Ya. Kalau literan-literan yang besar gitu. Dia sendiri yang menakar nih penuh. Ya. Minta penuh, kalau perlu malah agak sedikit mendung. Kalau untuk dia. Nah, nih 100 sukatan. 100 sukatan. Sudah di saat dia menjual, ya kita anggap liter gitu aja ya, ini gampangannya aja. Di saat dia menjual barang tersebut, dia punya literan yang lain. Alat tukar atau alat takar yang lain. Yang dia keluarkan alat takar yang kecil. Lebih kecil daripada yang pertama tadi. Orang melihatnya karena dia tidak tahu, ini orang paling jujur. Kenapa? Penuh terus sukatannya itu, ya. Sukatannya tidak pernah dia kurang-kurangi. Peres, pas. Ini sukatannya Masya Allah. Jujur. Padahal nah, ukurannya sudah berbeda. Jadi disebutkan oleh beliau, nazalat fi rajulin kana lahu mikyalan kabir wa saghir. Ayat ini terkait dengan seseorang yang memiliki dua alat tukar, afwan, dua alat takar, dua alat untuk menakar. Idza ta'ala li nafsi 'ala ghairihi iktala bil mikyalil kabir. Kalau dia menakar untuk dirinya terhadap orang lain, maka dia keluarkan alat takar yang besar supaya menguntungkan dia. Wa idza ta'ala min 'indihi li ghairihi iktala bil mikyalis saghir. Adapun jika dia menakar dari dia untuk orang lain, ini berarti untuk konsumen, dia menakarnya dengan alat takar yang kecil. Fafi kiltal halatain tatsif, maka dua keadaan ini masuk dalam tatsif. Ini tatsif ini adalah perbuatannya. Ya. Tatsif itu perbuatan daripada mengurangi timbangan. Mutaffif itu pelakunya. Tatsif ait tanqis 'alan nas min huquqihim, yakni mengurangi hak-hak manusia. Hilal ibn Talq menyatakan, baina ana asiru ma'a ibni Umar faqultu, di saat aku berjalan bersama ibnu Umar, aku katakan kepada beliau, man ahsanun nasai'atan wa awfahu kailan, siapakah orang yang lebih bagus tampilannya dan lebih memenuhi daripada takaran, ahlu Mekah awil Madinah, penduduk Mekah ataukah penduduk Madinah? Maka Ibnu Umar menjawab, qal huqqalahum, ya sepantasnya itu pada mereka, yakni pada mereka semua, baik Mekah ataupun Madinah. Mereka memang orang-orang yang sangat menjaga, setelah datangnya Islam ya, sangat menjaga daripada apa, takaran dan timbangan. Karena ini kalimat sebetulnya bukan kalimat pertanyaan. Ya walaupun bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya adalah alangkah begitu. Ya. Man di situ istifhamiyah ya. Yani siapa orang yang lebih menjaga daripada timbangan, lebih menjaga daripada takaran dibandingkan orang-orang ini Mekah dan Madinah, gitu. Ini ingin menunjukkan keistimewaan mereka. Maka Ibnu Umar menanggapinya, ya sudah sepantasnya, ya. Sudah selayaknya demikian. Huqqalahum. Amma sami'atallah yaqul. Tidak tangkau mendengar Allah menyatakan. Wailulil mutaffifin. Dan itu kan ayat yang pertama kali mendapatkan orang Mekah kemudian orang Madinah. Demikian pula seseorang berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Aba Abdurrahman, inna ahlal Madinah la yufunal kail." Wahai Aba Abdurrahman, sungguh penduduk Madinah itu orang-orang yang benar-benar menjaga daripada takaran. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Wa ma yamna'uhum an yuful kail." Wa qad qala Allah 'azza wa jalla, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun." Dan seterusnya itu sampai pada kalimat yauma yaqumun naasu li rabbil 'alamin. Ya, apa yang menghalangi mereka untuk melakukan itu? Ya, ini untuk memenuhi daripada timbangan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian, "Wailul lil mutaffifin," dan seterusnya. Ya, ini sama dengan apa yang disebutkan tadi sebelumnya, sudah sepantasnya mereka melakukan itu atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebelum itu pada masa jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam timbangan. Dan kita sekarang ini hidup di masa yang luar biasa. Kecurangan itu ibaratnya sudah sesuatu yang menggurita hampir di semua lini. Apa saja? Sangat jarang sekali orang-orang yang jujur di dalam berniaga. Wallahul musta'an. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, waqad amara Allah taala bil wafa fil kail wal mizan. Dan sungguh Allah taala telah memerintahkan untuk memenuhi daripada al kail wal mizan. Atau sebelum itu Ibnu Katsir menyatakan, wal murad bit tadzif kahuna al taqs fil mikyal wal mizan. Imma bil isdiyah iniqtaba minan nas wa imma bin nuqsan inqadahum. Yang dimaukan dengan tadzif di sini adalah mengurangi timbangan atau sukatan, atau merugikan orang lain dalam timbangan atau sukatan. Bisa dengan minta ditambah di saat dia mendapatkan hak pada manusia, atau dia mengurangi di saat dia memberikan hak manusia. Walihada fassara ta'ala al-mutaffifin alladzina wa'adahum bil khasar wal halak wa huwal wail biqaulihi ta'ala alladzina idzaktalu 'alan nas ay minan nas yastawfun ay yaquduna haqqahum bil wafi wazaid wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ay yanqusun. Karena Allah Subhanahu wa taala menafsirkan mutaffifin, yakni orang-orang yang Allah ancam dengan khasarah, dengan halak, kebinasaan, dengan wail, adalah orang-orang yang apabila mereka menimbang untuk mereka kepada manusia, minta dipenuhi hak mereka, bahkan kalau bisa ditambah. Dan jika mereka menimbang untuk manusia, mereka mengurang-urangi timbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita semua memenuhi daripada timbangan. Ya. Memerintahkan agar memenuhi daripada takaran. Faqala ta'ala, kata Ibnu Katsir, Allah menyatakan, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan penuhilah oleh kalian takaran di saat kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, yakni yang adil, yang benar-benar seimbang. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu jauh lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyatakan, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban pada setiap jiwa kecuali sekadar kesanggupannya, artinya sesuai dengan usahanya. Seseorang sudah berusaha untuk menimbang dengan timbangan yang adil, menakar dengan takaran yang adil. Terkadang tetap ada sekecil apapun selisih antara takaran satu dengan takaran yang lain. Tetapi di saat orang memang berusaha sekuat tenaga untuk adil, maka Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya adalah usahakan untuk seadil-adilnya. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani pada sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan kurang-kurangi timbangan. Wa ahlakallah qauma Shu'aib wa dammarahum 'ala ma kanu yabkhasuna an-nasa fil mizani wal mikyal. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan dan Allah membinasakan kaum Shu'aib. Allah hancurkan mereka disebabkan apa yang biasa mereka lakukan dengan mengurang-urangi timbangan dan sukatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ila madyana akhahum Shu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Shu'aib menyatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ibadailah oleh kalian Allah semata, tidak ada ilah sembahan yang hak diibadai selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang bayyinah kepada kalian dari Allah. Fa'auful kaila wal mizan, maka penuhilah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian kurang-kurangi hak-hak manusia pada barang mereka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian membuat-buat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Yani kaum yang paling banyak melakukan taksif, ya, pengurangan daripada timbangan adalah kaumnya Nabi Shu'aib pada masa itu. Itu yang paling menonjol kerusakan yang ada pada mereka. Sedangkan kita hidup di masa di mana perkara-perkara rusak yang menonjol pada masing-masing kaum dari para nabi yang dahulu itu semuanya ada. Tumplek-plek sama kita ini semua di kehidupan dunia kita saat ini. Allahu musta'an. Mungkin tidak di satu tempat ya, tersebar di seluruh dunia. Mau apa saja, kaumnya Nabi Lut ada, bahkan lebih parah. Kalau Nabi Lut itu homosek, laki dengan lakinya, sekarang perempuan dengan perempuan saja ada. Bahkan lebih daripada itu, ya, LGBT, L-nya itu lesbi, G-nya itu gay, bisek, bisek itu bisa sana, bisa sini, ya. Kemudian apa lagi? Transgender. Ya. Itu apa itu perubahan kelakian menjadi perempuan gitu ya, atau kebalikannya. Na'udzubillah, tinggal menunggu azab seperti itu. Ini mengundang azab dari langit, padahal azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut itu sangat mengerikan. Diangkat gunung dan ditumplekkan, bukan diangkat gunungnya, buminya yang diangkat, bumi yang dipijak oleh mereka. Diangkat ke langit sana, sampai di langit sana terdengar kokok ayamnya. Dan kemudian dihempaskan secara terbalik. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, kalau kita ini sekarang kira-kira seandainya disegerakan azab, habis sudah. Karena semua daripada tindakan-tindakan yang rusak dari kaum-kaum yang lalu, ya, dari berbagai macam bentuk kedzaliman dan kerusakan ada sudah semuanya komplit. Allahu musta'an. Jadi di sini Shu'aib mengingatkan kaumnya agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan suka mengurangi timbangan. Asy-Syaikh Atiyah Muhammad Salim rahimahullahu taala menyatakan, wa taqdim fi titahiyyati hadhihi surah bil wailil mutaffifin yus'ir bi syaddi khatar hadzal amal atau bi syiddati khatari hadzal amal. Didahulukannya pembukaan surat ini dengan kalimat wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurang-kurangan daripada timbangan, itu yus'ir, memberikan isyarat akan betapa sangat dahsyat dan berbahayanya perbuatan ini. Wa huwa fi'lan khatiran, dan memang benar demikian, begitu sangat berbahaya perbuatan ini. Kenapa? Li'annahu miqyas iktisadil alam, karena timbangan ataupun takaran ini merupakan barometer daripada perekonomian alam secara umum. Wa mizan at-ta'amul, dan timbangan dalam mereka bermuamalah. Jadi muamalah dan iktisad perekonomian satu daerah, satu tempat, satu negara dilihat dari perputaran atau muamalah daripada pelaku-pelakunya. Apabila mereka bermuamalah dengan baik, maka iktisad yang ada di situ adalah iktisad, ya, perekonomian yang sehat. Walaupun sedikit, tapi barokah. Pasar-pasar yang tradisional yang masih, masya Allah lah, harga-harga juga, ya, orang-orangnya juga jujur-jujur. Walaupun satu dua ya mesti ada di pasar, namanya pasar ya. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan, tetapi umumnya ya ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, polos-polos begitu. Harga murah-murah. Bahkan kita terkadang kalau beli misalnya pisang ya, kita tanya harganya berapa bu? Oh yang ini 20.000 pak. Langsung kita bayar 20.000, dikembalikan itu uang 2.000 kak, kadang 1.000 ya. Karena kita tanpa nawar biasanya itu masih ditawar 20.000, kita sudah merasa murah ya. Orang masih nawar 20.000 ditawar 15 sampai ketemu boten. Dia menyebut angka 20 itu untuk jaga-jaga nanti kalau ada yang nawar. Padahal 20 itu sudah murah. Sehingga di saat kita langsung bayar itu justru diberikan kembalian. Itu yang terjadi di pasar-pasar tradisional nih, yang di pasar-pasar tempat kita ini. Dan tentunya yang seperti itu jauh lebih barokah dibandingkan kemudian melakukan hal-hal yang demi melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah, ya, sumpah-sumpah yang tidak benar, menyebutkan tentang harga kulakan padahal itu tidak benar. Jadi itu disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim sebagai miqyas iktisadil alam dan mizan ta'amul. Faidah tala ahdata khalalan fiktisadih. Kalau sampai ini hilang atau terjadi cacat padanya, ada kerusakan di situ, maka akan terjadi kerusakan pula pada roda perekonomian. Tidak lagi sehat dan tidak lagi barokah. Wa bittali ikhtilal fit ta'amul, dan akan menyeret kepada ikhtilal fit ta'amul, cacat dan kerusakan dalam bermuamalah. Nah, kalau sudah cacat dalam bermuamalah, akibatnya seperti apa? Wa hasala fasadun kabir, dan terhasilkan dengannya kerusakan yang besar. Beliau juga mengatakan, fa kullu man wasya fi sil'atin au dallasa au zada fil 'adad au naqqas au zada fitir au naqqas fa huwa mutaffif bil kail dakhilun tahtal wa'id bil wail. Maka setiap orang yang melakukan kecurangan pada barang dagangan dia, apapun bentuknya, ya, melakukan kecurangan, dan ini yang melakukan ya tidak hanya awamun nas, bahkan sebagian kita yang sudah ngaji menyengaja melakukan perbuatan tersebut. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang dia berbuat curang dalam barang dagangannya, audallasa, atau dia menyembunyikan aib daripada barang dagangannya, dia tidak jujur. Bahkan kalau perlu, bagaimana supaya pembeli itu dikelabui. Barang dagangan apapun bentuknya. Auzada fil adad, atau menambah dalam hitungan. Aunakas, atau dia kurangi. Auzada fitira, ya ini, kalau ini ukuran baju, menambah atau mengurangi. Fahuwa mutaffif fil kail dakhil tahtal wa'id bil wa'id. Maka dia itu masuk dalam mutaffif, di dalam timbangan, di dalam sukatan. Masuk di dalam ancaman akan mendapatkan wail. Akan mendapatkan wail. Kalau kita masuk ke pasar-pasar tertentu ya, di kota-kota, terutama kota-kota besar begitu. Kalau kita tidak kenal sama penjualnya, oh itu bisa jatuh dalam apa istilahnya? Betul-betul akan terjatuh dalam kerugian besar. Barang-barang dijual sama sekali tidak sesuai dengan kapasitas atau kualitas barang tersebut. Barang yang normalnya harga 15.000 di sana bisa 150.000. Ya, tinggal ditambah 0,1. 20.000 itu asalnya harga di pasaran 20.000 gitu, maka dia jualnya 200.000. Sehingga seseorang di saat dia menawar bisa berkurang sampai 50.000, dia sudah merasa wis murah sekali, padahal itu masih mahal. Wallahul musta'an. Dan itu benar terjadi ya. Kita sendiri pernah mengalaminya. Jadi sekali lagi, ini tentunya merupakan nasihat bagi kita semua agar berhati-hati di dalam jual beli, baik kita sebagai penjual maupun pembeli. Kalau kita penjual, maka jujurlah ya, jelaskan kalau memang ada kekurangan pada barang, dan setelah itu jual sesuai dengan harga kualitas barangnya. Karena kalau kita merugikan orang lain, yang dirugikan adalah saudara kita sendiri, muslimin. Dan kerugian itu pada hakikatnya akan menimpa diri kita. Karena harta yang tidak barokah, ya, tidak akan membawa kepada kemaslahatan. Justru akan membawa kepada kemadharatan. Itu mungkin apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.